Susah juga ternyata punya pacar bermata liar, seringkali memalukan, dibuatnya aku tidak berharga. Mau marah percuma, paling hanya menelan ludah. Daripada naik darah, ku putuskan saja tali cintanya. Untung saja putuskan saja tali cintanya. Untung saja seluruh diriku dapat ku jaga utuh. Sejak ku cinta dia dan hingga kini berpisah. Oh, syukur tiada ternoda. Untung saja seluruh diriku dapat ku jaga utuh. Sejak ku cinta. Ternoda, aduh aduh bisa gila punya pacar berhati dua. Aku ini punya siapa? Ku putuskan saja tali cintanya.